Alhamdulillah, tadi kita bersama telah mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz, di mana banyaknya jalan-jalan kebaikan, salah satu berbuat arif dan bijaklah kepada hewan ternak atau binatang yang dipiara atau binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Barakallahu fikum. Kita akan masuk sesi pertanyaan, yang di mana pertanyaannya bisa diajukan ke nomor 08531625x6. Kita ulangi, 08531625x6. Baiklah, kita mulai pertanyaan yang pertama ya Ustaz. Pertanyaan pertama, bismillah, afwan Ustaz, mohon nasihatnya, apakah diperbolehkan sholat wajib di rumah dan meninggalkan sholat Jumat secara terus-menerus? Beranggapan bahwa pandemi masih berlangsung, ketika dinasihati mengatakan bahwa perkaranya lapang, boleh sholat di rumah dan sholat di masjid, padahal di tempat kami sudah dibuka untuk sholat berjamaah dengan protokol dan sudah mendapat izin dari pemerintah setempat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Amin. Wafikum barakallahu wa iyakum jazakumullah khairan kathira. Bagi laki-laki, barakallahu fikum, salat wajib dan salat Jumat itu wajib di masjid. Wajib di masjid, kecuali kalau ada udzur yang syar'i. Di antara udzur yang syar'i yang disebutkan oleh para ulama adalah kekhawatiran wabah penyakit ini. Maka tidak mengapa untuk salat di rumah dan juga salat Jumat di rumah kalau ada kekhawatiran tersebut. Sehingga kalau sudah dibuka masjid, artinya pemerintah sudah melihat keamanan di daerah tersebut, maka kembali pada hukum asalnya. Karena ad-darurah tuqaddar biqadariha. Karena yang namanya darurat itu sekadarnya saja. Sekadar daruratnya. Kalau daruratnya sudah tidak ada, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu salat wajib dan salat Jumat di masjid. Ikhwanuddin a'azakumullah, kecuali kalau tempat-tempat yang bahkan para penguasa menyatakan khawatirannya dan bahayanya saat itu, seperti saat-saat sekarang di Jawa Barat ya, disebutkan beberapa alasan-alasan yang menyebutkan bahwa bahayanya saat ini sedang tinggi-tingginya, dan memang kita melihat sendiri dengan kenyataan berita-berita yang sampai kepada kita adalah kematian-kematian, kematian si fulan, kematian si fulan, kematian si fulan, di hampir setiap majelis orang duduk bicaranya si fulan meninggal kena COVID, si fulan meninggal kena COVID. Demikian pula rumah sakit penuh, bahkan menolak-nolak orang-orang yang sakit karena tidak ada tempat. Ini sudah cukup jelas bahwa kekhawatiran tersebut ada. Maka tidak mengapa untuk sholat di rumah, bahkan dianjurkan dan disuruh untuk sholat di rumah, dan bahkan sholat Jumat pun di rumah. Ini ikhwanuddin a'azakumullah, karena daruratnya masih ada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera menghilangkan wabah ini. Amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini. Amin. Dan menyembuhkan seluruh kaum muslimin. Amin. Memberikan kesehatan kepada mereka, mereka yang di rumah sakit, memberikan kesembuhan kepada mereka. Amin. Dan menjaga mereka-mereka tidak kena, agar tidak terkena wabah tersebut. Amin. Allahumma rfa'anna al-waba wal-bala usai'il asqam. Amin. Amin. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Lebih utama mana, sholat sendiri di awal waktu atau sholat berjamaah di akhir waktu? Karena jika menunggu berjamaah, kadang saudara bermalas-malasan, masih main HP dan sebagainya. Jazakallah khairan. Yang namanya sholat jamaah bagi laki-laki itu di masjid. Sehingga tidak ada istilah menunggu saudaranya masih main HP. Kalau diingatkan sekali, dua kali, tiga kali, tinggal berangkat ke masjid, sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Ini di masa aman tentunya ya. Kalau di rumah, bagi wanita misalnya, atau bagi laki-laki di masa pandemi, atau kalau ada udzur, maka segeralah sholat di awal waktu, karena kewajiban berjamaah di masjid sudah gugur. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin meminta nasihat buat anak Ustaz. Kenapa ya masih saja lebih khawatir hidup susah di dunia ketimbang di akhirat? Padahal sudah tahu kalau rezeki di dunia sudah dijamin, tapi tidak dengan akhirat. Jazakallahu khairan kasir wa fikum barakallah. Amin wa yakum. Nah, barakallahu fikum. Tentunya berarti yang harus dia tingkatkan adalah keimanannya, dengan asbab ziyadatul iman. berusaha untuk menambah keyakinan, menambah keimanan dengan asbab, dengan sebab-sebab yang merupakan asbab ziyadatul iman, sebab-sebab menambah keimanan. Di antaranya adalah talabul ilm, mempelajari ilmu agama. Semakin dia kenal agamanya, semakin dia yakin. Semakin dia kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, semakin yakin. Semakin dia kenal Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya, maka dia semakin yakin. Begitulah yang namanya keyakinan itu akan berjalan berbanding lurus dengan pengetahuan dan pengenalan. Ikhwanuddin a'azakumullah. Seorang yang tidak kenal gak akan takut. Yang tidak takut pada ular yang berbahaya dua orang. Yang satu memang pakarnya, ahli dalam menjinakkan ular. Yang kedua siapa? Anak-anak kecil yang gak ngerti kalau ular itu berbahaya. Karena gak kenal, jadi gak takut. Ini barakallahu fikum. Demikian pula tentang masalah segala perkara, siapa yang tidak kenal, maka dia gak akan khawatir, gak akan takut dan sebagainya. Sehingga berupayalah untuk talabul ilmi, agar mengenal lebih dekat tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rasulnya, tentang agamanya, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang semua berita-berita yang ada dalam Quran dan sunnah, pelajari. Semakin kamu belajar, semakin yakin. Sehingga sampai suatu saat dia akan lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya, dan itu yang benar. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Orang tua meninggal dunia dan meninggalkan 5 anak, 2 perempuan, 3 laki-laki. Juga meninggalkan harta berupa tanah, yaitu sawah atau kebun. Apakah boleh tanah itu dibagikan kepada seluruh anaknya secara rata, dengan catatan tanah tidak dijual? Jazakallahu khairan. Dibagikan secara merata, tidak dijual? Tidak dijual. Oh, dibagikan tanahnya. Bagi tanah. Dibagikan tanahnya atau dibagikan harganya dengan dijual, sama saja. Tidak boleh dibagi rata. Harus dibagi sesuai dengan hukum waris yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau memang sudah meninggal orang tuanya, kedua-duanya, bapaknya dan ibunya, berarti tinggal anak-anaknya. Maka bagilah dengan perbandingan 2:1. Walaupun berikan tanahnya, juga tetap 2:1. Artinya bagaimana? Kalau laki-laki 3, maka karena jatahnya haknya 2 bagian, hitungnya 2, 2, 2, jadi 6. Yang perempuannya 2, berarti 6 tambah 2, 8. Berarti bagi tanah tadi 1/8 atau bagi 8. Tanah tadi bagi 8. Setelah dibagi 8, berikan pada anak laki-laki 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian. Sisa berapa? 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, berarti sisa 2. Sisa 2, berikan 1 bagian perempuan, yang 1 bagian perempuan yang kedua. Jadi dibaginya dibagi 8 tanahnya. Kemudian 2 bagian untuk laki-laki pertama, 2 bagian untuk laki-laki kedua, 2 bagian untuk laki-laki ketiga. Berarti 6. Tinggal 2, berikan yang 1 pada perempuan yang 1, kemudian yang satunya lagi pada perempuan yang satunya lagi. Jadi walaupun bagi tanah, tetap harus perbandingan 2:1. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Apakah sholat istiqorah cukup dilakukan 1 kali saja, atau harus dilakukan terus sampai ada rasa kemantapan dalam hati? Kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah telah menetapkan pilihannya kepada kita dari sholat istiqorah yang sudah kita lakukan? Atas jawabannya kami sampaikan, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Amin wa alaikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum, jazakumullah khairan kathira. Tidak mengapa untuk mengerjakannya berkali-kali sampai kamu mantap. Dan jawaban istiqorah tidak mesti harus mimpi atau ini atau enggak mesti. Ya macam-macam orang menjadi yakin. Tetapi barakallahu fikum, sesungguhnya yang namanya istikharah itu adalah memantapkan pilihan. Artinya dia sudah memilih, saya akan melamar si fulan atau saya akan nazar si fulan. Kemudian doa istikharah, ya Allah kalau dia baik bagiku, pada agamaku, pada duniaku, maka takdirkanlah untukku. kalau dia jelek bagiku, pada duniaku, pada agamaku, maka jauhkanlah dariku. Kemudian dia berangkat, nazar. Maka dia lihat mantap, alhamdulillah, mudah-mudahan itu jawabannya. Masih kemudian merencanakan pernikahan. Juga berdoa, ya Allah, kalau ini baik bagiku, di duniaku dan akhiratku, jadikanlah untukku. Lancarkanlah urusannya, mudahkanlah untukku. Kalau memang jelek bagiku atau jelek pada agamaku, pada duniaku, maka jauhkanlah dia dariku atau gagalkanlah atau begitu. Sehingga berjalan terus, usahamu tetap berjalan. Kalau terus lancar, mudah-mudahan itu jawabannya. Karena kita meminta kelancaran. Kalau ternyata gagal ada sesuatu, kamu gak kecewa. Mengapa ketika gagal gak kecewa? Karena sudah doa istikharah. Mudah-mudahan ini jawaban dari Allah. Mudah-mudahan ini Allah jauhkan karena bakal jelek bagiku. Tidak pas untukku. Atau ada masalah untukku dan seterusnya. Sehingga kalau orang sudah istikharah, dia akan tetap tenang apakah lancar ataupun gagal. Karena dia meminta dilancarkan kalau baik, dan dia minta digagalkan kalau jelek. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Kesimpulannya, istikharah tidak mengapa diulang-ulang, dan upaya tetap dilakukan. Makanya tidak bisa bersendirian, doa juga, usaha juga. Dan usahanya diantaranya adalah musyawarah. Tidak akan rugi orang yang musyawarah, enggak akan kecewa orang yang istikharah. Ma khaba man istasyara wa ma khasara man istakhara. Aqama qala fi riwayah wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Muhammad Aswawid Afizullah, izin bertanya. Ada seorang yang mendapat prioritas vaksin COVID-19 dari pemerintah terkait pekerjaannya. Teman-temannya menolak dan mengajaknya untuk ikut menolak. Namun dia berkata bahwa saya akan tetap menerima vaksin. Kalaupun setelah divaksin saya sakit kemudian meninggal, semoga Allah mengampuni dosaku dan menjadikan aku husnul khatimah karena mentaati pemerintah. Apakah ucapan tersebut dibenarkan? Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyakum jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Vaksin itu upaya untuk menghindar atau untuk selamat dari kekhawatiran wabah virus. Dan itu barakallahu fikum bukan hanya dilakukan di negeri kita, di seluruh dunia termasuk di Saudi, termasuk negeri-negeri muslimin, termasuk di negeri-negerinya para ulama. Sehingga kenapa harus menolak? Mengapa harus menolak? Apa yang dikhawatirkan? Barakallahu fikum. Kalau ada sesuatu kejadian ini dan itu, perbandingannya itu hampir-hampir 0, sekian, artinya tidak menjadi hitungan. Sama ketika engkau mengatakan saya mau naik bis ke sana, apakah perlu kita katakan jangan, kemarin ada kecelakaan bis? Iya ada, jelas. Terus kita gak mau naik bis lama-lamanya karena pernah terjadi kecelakaan. Ini barakallahu fikum, sama saja demikian terjadi. Kalau memang ghalibnya bahwa itu adalah berupaya untuk membangkitkan antivirus yang ada dalam tubuh kita, maka upaya itu upaya yang halal, upaya yang difatwakan oleh para ulama bolehnya. Sehingga kalau engkau berkata bahwa saya akan tetap vaksin walaupun kamu mempengaruhi segala macam, mudah-mudahan kalau saya mati pun husnul khotimah, ini kita berharap mudah-mudahan demikian. Karena mentaati para ulama, mentaati pemerintah adalah disunnahkan di dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kajian di pagi hari ini telah selesai. Dan insyaAllah memberi banyak manfaat dan faedah bagi kita semua. Bagaimana jalan-jalan, banyaknya jalan-jalan kebaikan yang dimana kita harus mengamalkannya dengan berilmu. Berilmu dulu baru beramal. Taib, untuk sementara kajian kita akhiri. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.